Udin Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bapak Sutrisno dari Desa Klampok, Kapas, Bojonegoro. Iki cerita kasunyatan opo sing tak weruhi. Nalika iku aku oleh tugas teko guruku. Aku dikongkon poso nglalar utawa mlaku suwengi sedina ing dina Senin Wage malam Selasa Kliwon. Tak wiwiti mulai jam 5 sore. Aku mlaku arah Balen Ngidul tembus Sugiwaras. Bareng wis jam 8 bengi, aku mlebu ning alas dalan Sugiwaras tembus Temayang. Ing tengah-tengah alas, aku diwuri bonso arus kang macem-macem. Ana wong wedok sing nggudu aku. Tapi aku tetap nerus nolaku. Tembus Temayang jam 11 bengi aku ngulon. Nerus kelaku arah Bubulan. Tekan Bubulan, aku mlaku ngalor sing arah Dander. Aku mlebu alas Dander duwe ati grogi. Mergo eling neng Balung Panggang ono bongso alus akeh. Ning tengah-tengah alas aku merui bakul bakso. Nang ati mosok tengah wengi ono bakul bakso liwat. Bareng tak pelingai bakul bakso iku ilang. Ketemu meneh wong papat main kertu ning tengah dalan. Aku terus sae mlaku. Bareng aku melengak wong papat iku yo gak ono meneh. Dalan api menggok nang Balung Panggang. Ono wong tua jempor. Tak lewati. Terus aku melengak yo ilang meneh wong iku. Banjur jam siji wengi, pas aku semindhe ing baduk utawa bruk sing nang dalan pas Balung Panggang, aku weruh kula kang gedine sakwit klopo nyebrang ratan. Kaget. Terus aku ngadeg golek wit gede banjur aku semendi. Nang wit iku aku ngamalno mantraku. Ulun Sutrisno mijil panguasane nyuyu rumpung temrungsung sak jroning lesung. Alu tinutu dadi telu, ya ajiku si semoro bumi paringane Sang Hyang Bathara Besuki. Saketi dadi siji sun pandeng gumilang sinaring cahya peperayangan katon tinonton sak jroning panyalangku. Ya aku si Sutrisno. Sumingkir. Sumingkir. Apa kang ala do lunga? Apa sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir kabeh kang ora becik kudu sumingkir saka kene. Sumingkir. Suara apa kaya? Sing orang pecah pada sumingkir, sumingkir aja ganggu pecah-pecah. Iku mau montro sing tak wacake, banjur ulo iku ilang. Sing dadi kaget ngatiku, wit sing tak sendeni ku muni. Panas, panas. Banjur aku mikir, suara tekan endi ku sing muni. Jam loro bengi aku neruske laku tekan tengah-tengah alas sak lori Balung Panggang. Aku leren nyuyuh, kaget kaya ngopo nang arepku ana wong lanang keberkan wit jati. Wong iku sambat njaluk tulung terus tak tulungi wong lanang tuwek iku. Banjur aku diwenehi gaman cilik, tak gowo gaman kuwi banjur tak padhai tas. Aku arep pamit karo wong lanang tuwek iku banjur ilang gak weruh parane. Terus aku melaku maneh isih nang alas kidul ndander. Aku ngeti sinar abang nang tengah dalan terus tak parani sinariku mlebu ana ing wit gedhe ing pinggir dalan. Banjur wit iku tak sendeni karo ngamalno mantraku iku meneh. Ulun Sutrisno mijil pangwasane Yuyu Rumpung kemrungsung sak jroning lesung. Alu tinutu dadi telu, ya ajiku si semoro bumi paringane Sang Hyang Bathara Besuki. Saketi dadi siji sun pandeng gumilang sinaring cahya peperayangan katon tinonton sak jroning panyawangku. Ya aku si Sutrisno. Aku kaget, sakwise aku ngamalno mantra, ana swara muni pating jlerit sambat panas. Nang atiku muni, kene opo angger wit sing tak sendeni karo ngamalno mantraku kok ana swara sambat panas. Opo iki pengaruh laku sing tak lakoni? Yen aku rampung mlaku sungi sedina bakal takon marang guruku. Sakwise iku aku nerusno laku menyang arah Ndander. Aku metu saka desa Ndander jam 3:30 isuk. Banjur aku nerusno lakuku karo ngenteni wektu maghrib. Mung iku crita sing tak alami. Anggonku mlaku nang tengah-tengah alas mbubulan Ndander. Sangka aku Bapak Sutrisno, pelampok kapas Bojonegoro. Anda bersama tim Cimas.